الفتنة وإشاعة السوء ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه كما مر معك في زجر المتعلم فلا بد من التحفظ في مسألة العالم ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل أربعة أصول. بارك الله فيك أستاذ الرحمن. أولها الفقه في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. يا cukup itu dulu. Halaman terjemahannya 94 ya. Mas Ukasha dibaca. Ayat 18. Berhati-hati dalam bertanya kepada ulama. Hal itu dilakukan untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang memicu kegaduhan serta dalam rangka menjaga wibawa ulama. Sebab ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk memancing kerusuhan, huru-hara dan menyebarkan keburukan. Jika para ulama merasakan gelagat seperti itu dari seseorang, saya ia akan merasakan dari mereka kelakuan yang tidak menyenangkan. Bagaimana yang baru saja dijelaskan dalam pembahasan tentang perlunya peringatan keras terhadap kebagian murid. Maka dalam bertanya kepada ulama, kita harus ekstra hati-hati. Sikap kehati-hatian termasuk akan terrealisir dengan cara menjalankan empat dasar berikut ini. Pertama, memikirkan alasan mengapa bertanya. Hendaknya tujuan bertanya adalah supaya paham dan dalam kerangka belajar, bukan dalam rangka mencari-cari kesalahan atau menyombongkan diri. Siapapun yang niatnya buruk dalam bertanya, maka ia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu dan terhalang dari manfaatnya. Ya, barakallahu fiik. Ini prinsip yang ke-18 adalah berhati-hati dalam bertanya kepada ulama. Jadi salah satu kunci ilmu adalah bertanya. Tapi bertanya kepada ulama itu tidak seperti bertanya kepada orang biasa. Bertanya kepada ulama itu ada apanya? Adabnya. Ada etikanya. Kalau adab itu tidak diperhatikan, apa yang terjadi? Tidak berkah. Bagus. Ada yang lain? Apa yang terjadi? Kalau tidak diperhatikan, dia disebutkan akan memicu kegaduhan. Akan bikin keributan. Kenapa bisa demikian? Karena ada sebagian orang yang bertanya bukan untuk bertanya. Ada sebagian orang bertanya tujuannya untuk memunculkan kegaduhan. Untuk menimbulkan fitnah. Ada sebagian orang seperti itu. Beberapa saat yang lalu di Indonesia, ya, ada sebagian orang yang kerjaannya itu nelfon syekh, ya, telepon ulama. Bagus atau tidak? Bagus. Nanya sama ulama, bagus. Tapi di balik pertanyaan itu dia punya keinginan untuk mendapatkan suatu jawaban yang jawaban ini akan dia gunakan untuk menjatuhkan orang lain. Berarti niatnya baik atau jelek? Niatnya jelek. Ya. Jadi dia ada masalah. Dia ada masalah dengan seseorang. Kemudian dia punya perasaan tidak suka kepada orang tersebut. Kalau dia yang langsung ngomong gak didengar, maka dia memanfaatkan perkataan siapa? Ulama. Bagaimana supaya ulama itu memberikan jawaban seperti yang diharapkan? Maka dia akan membuat redaksi pertanyaan yang jawabannya seperti yang akan diharapkan. Jadi pertanyaan itu dibikin apa? Pertanyaannya. Ya, walaupun kadang-kadang harus berdusta. Syekh, bagaimana pendapatmu tentang seorang yang gini? Sebutkan fitnah. Ya, bohong. Ya, Syekh akan menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Padahal realitanya nggak seperti itu. Akhirnya, begitu dapat jawabannya, direkam. Senang banget itu, kayak nemu harta karun. Ya. Langsung disebarkan. Ya. Ditranskrip, disebarkan. Ini ada sebagian orang yang bertanya tujuannya seperti itu. Maka, prinsip yang ke-18 kita harus hati-hati. Ya. Karena ada pertanyaan yang tujuannya untuk memancing kerusuhan, menyebarkan keburukan. Dan biasanya, anak-anakku, ulama yang sudah berpengalaman dalam menghadapi banyak pertanyaan, biasanya itu bisa mencium. Mencium apa? Mencium aroma enggak benar. Jadi dia bisa merasakan gelagat, ini pertanyaan enggak benar. Makanya Abi perhatikan ketika pertanyaan-pertanyaan kayak gitu terjadi dan akibatnya buruk, ada sebagian ulama akhirnya kemudian mereka tidak mau lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semisal itu. Pertanyaan tentang seseorang yang syekhnya juga gak tahu orang itu siapa. Ya. Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya ada orang-orang yang memanfaatkan fatwa-fatwa seperti itu untuk merusak suasana yang sudah kondusif. Akhirnya ada sebagian ulama yang tidak mau lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Dan ini bagus. Ya, dan ini bagus. Maka bagaimana supaya pertanyaan itu tidak menimbulkan fitnah? Ada 4 prinsip dasar yang harus dipahami. Yang pertama, apa maksudnya? Yang pertama, memikirkan alasan mengapa bertanya. Orang bertanya kita ada apanya? Ada alasannya. Inti tanya kenapa? Ya. Pertanyaan yang benar itu adalah pertanyaan yang alasannya bertanya supaya paham. Misal nih, anakku membaca ada kalimat di sini. Kalimat ini enggak paham. Misalnya, dalam rangka untuk menjaga wibawa ulama. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya gimana? Wibawa ulama itu maksudnya gimana? Memang betul-betul kita enggak paham. Tanya anak apa? Ketika membaca tadi, misalnya. Ya. At-tahafudhu fi mas'alatil alimi. Mas'alati. Mas'alati itu kan masalah. Ya, masalah, permasalahan, problema. Kenapa di sini diterjemahkan apa? Bertanya. Kok bisa? Saya enggak paham kenapa masalah di sini diterjemahkan bertanya, bukan masalah. Bukan problem. Enggak paham, tanya. Enggak apa-apa. Itu niat yang baik. Ada enggak niat yang buruk dalam bertanya? Ada. Contohnya apa? Dalam rangka, apa maksudnya di situ? Bukan dalam rangka mencari kesalahan atau menyombongkan diri. Ada sebagian orang itu bertanya tujuannya untuk nyari-nyari kesalahan. baik kesalahan ustadznya yang ditanya, ulama yang ditanya, maupun kesalahan orang lain. Nah, namanya ulama atau ustadz itu kan ya tetap ilmunya itu ada batasnya. Ada sebagian orang itu nanya tujuannya untuk menjatuhkan. Udah tahu ustadznya nggak pintar matematika, ditanya matematika. Tujuannya apa? Ingin menjatuhkan di depan umum. Ada sebagian orang seperti itu. Dari awal niatnya sudah jahat, sudah buruk. Atau untuk menyombongkan diri. Apa maksudnya menyombongkan diri? Dia tanya tentang sesuatu dengan pertanyaan yang wah. Ya, pengen tampil di depan umum. Padahal pertanyaannya sebenarnya intinya cuma kecil, tapi ngomongnya panjang. 5 menit ngomong, pertanyaannya paling cuma setengah menit. Dia pengen tampil, kelihatan oleh orang lain. Karena yang hadir misalnya ada 1000 orang gitu kan. Kalau dia berdiri kan, apalagi ada akhwat sebelah sana gitu kan. Akhirnya bisik-bisik, jadi siapa yang tanya? Keren banget. Ya. Jadi awalnya sudah tidak baik. Kalau niatnya tidak baik, apa akibatnya? Dia akan terhalang untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Ilmunya tidak berkah. Ya. Dan ilmunya tidak mendapat, dan dia tidak mendapatkan manfaat. Wah, kalau sudah tidak dapat berkah ilmu, aduh rugi. Ya. Ilmunya akan menjadi beban buat dia, bukan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ini adalah prinsip yang pertama, dasar yang pertama dalam bertanya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang 3 dasar selanjutnya, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.